tiba-tiba. Mungkin tak ada yang terluka. Mungkin akan seperti biasanya. Bila ku tak berjumpa saat kau tatap mata dan hatiku. Maafkan bila ku mencintai dirimu dirinya, karena ku tak bisa menghindarinya. Maafkan bila ku melukai hatimu dan cinta, sungguh ku tak sanggup berpaling darinya. Tak bisa menghindar.